Ya. Sebelum Nabi wafat. Boleh tak saya dia guna mesin kad kredit kat kedai saya? Sebab ramai pelanggan datang tanya saya, ada ke dok mesin ni nak bayar guna kad kredit? Saya dah dengar orang orang kata hari ni kita mati sama dengan hari lahir kita. Kalau kita lahir hari satu, mati satu juga. Jawabnya, kad kredit ni kebanyakannya haram. Haram bagi siapa? Haram bagi pihak tuan punya kad kredit. Walau bagaimanapun ulama-ulama bunuh ada membuat kaedah-kaedah Islamik dalam bab kredit. Sebab tu sekarang ada kad kredit yang ciri-cirikan Islam. Nampak? Ha, jadi, gunalah kad-kad kredit yang berciri-cirikan Islamik. Kerana kita tak boleh nak buat satu kad kredit sendiri. Kita orang, individu. Nak, tak boleh nak buat kad kredit. Jadi masuk dalam bab darurah. Kalau ada ni kad kredit sistem Islamik ini masih lagi tidak sempurna seperti mana yang dikenakan oleh syarak, telah pun dimaafkan pada syarak. Tapi yang jelas kad kredit, ya, jenis riba lagu tu, maka tuang punya kad kredit syarikat ini yang menanggung haram dan dosa sebenarnya. Kita sebagai pengguna tidak melakukan dosa. Nah, kita nak memudahkan jual beli sahaja. Ha. Soalan seterusnya. Saya dah dengar ada orang kata kalau kita mati beranak hari satu, mati hari satu. Betul tak? Eh? Tak betul. Ya. Ha, tak betul begitu. Ada orang beranak hari Jumaat mati Sabtu. Ada orang beranak hari Sabtu mati hari Khamis. Betul tak? Ha, jadi tak ada kait apa-apa dengan kelahiran. Nah. Eh?